السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan kajian kitab التوحيد dengan syarahnya فتح المجيد. Dan setelah kita selesai dari bab tentang sihir dan perdukunan, yang berikutnya adalah bab ما جاء في النشرة. Bab apa yang datang, ini tentunya dari dalil-dalil tentang nushrah. Bidhammin nun, dengan didhammahkan nunnya, nushrah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Qamus, kitab Al-Qamus namanya oleh Fairuz Abadi, yang dari situlah kemudian kita mengenal kamus dengan nama kamus. Khamidina azakumullah, kamus dalam bahasa Arab bukan kamus, mu'jam. Di antara mu'jam-mu'jam ini ada yang namanya Al-Qamus yang ditulis oleh Fairuz Abadi. Disebutkan di sana bahwa nusrah itu dengan dhammah. Kata Abu Sa'adat Ibn Al-Athir dalam kitabnya Gharib Al-Hadith, nusrah adalah darbun minal ilaj wal-raqyah. Nusrah adalah bentuk penyembuhan dan ruqyah jampi-jampi tertentu untuk yu'alaj bihi man kana yudhannu anna bihi massan minal jin. Yang dengan itu, dengan nusrah itu akan disembuhkan atau diobati orang yang diduga terkena sentuhan jin. Orang yang diduga kesambet, ya di sini kesambet istilahnya, atau kesurupan. Sumiyat nushrah, dinamakan nushrah, li'annahu yunshar biha anhu. Dinamakan nushrah kala yunshar biha anhu. Yunshar itu disingkapkan. Yunshar itu maknanya dihilangkan, dijauhkan, disebarkan. Yang tadinya terkumpul di situ dihilangkan. Ma khamarahu min ad-da, apa yang terkena padanya dari penyakit, yunsyar, dihilangkan, dibersihkan. Ay yukshaf wa yuzal. Yukshaf disingkapkan, yuzal dihilangkan. Berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, An-Nusrah minas sihir waqad nasyarat anhu tansyira wa minhul hadith fala'alla tibban asabahu thumma nasyarahu biqul a'udhu birabbin nas ay raqqahu. Kata Al-Hasan, An-Nusrah minas sihir, ini belum khobar, masih mubtada. Artinya yang namanya Nusrah minas sihir disebut dalam bahasa Arab nasyarahu tansyira, adalah seperti apa yang ada dalam hadis, fala'alla tibban asabahu, sepertinya dia terkena gangguan jin. Kemudian nasyarahu dinusrah dengan qul huwallahu ahad. Ay raqqahu. Berarti makna nusrah di dalam hadis ini adalah ay raqqahu, diruqyah dengan qul huwallahu ahad, dengan qul a'udzu birabbin nas, dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ikhwan ibn a'azukumullah, makanya disebutkan dalam footnote-nya, dikeluarkan itu oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, ay anis sihir, makna an-nusra minas sihir adalah an-nusra anis sihir. Nusra dari sihir, maksudnya nusra menghilangkan sihir. Beliau memberi footnote seperti ini, khawatir dikira bahwa itu sudah kesimpulan, sudah mubtada khobar. An-nusrah minas sihir. Nusrah itu termasuk sihir. Salah. Bukan begitu maknanya. Tetapi nusrah minas sihir, menyembuhkan dari sihir dengan cara nusrah, itu seperti apa yang dalam hadis ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid ibn al-A'sam. Hadisnya sahih dalam riwayat Bukhari. Bahwa kemudian datang Jibril, datang malaikat berbicara antara malaikat di kepala Rasulullah SAW. Mahadar rajul. Kenapa orang ini? Madhabihi. Allah dikatakan, la'alla tibban asabahu. Sepertinya dia disihir. Siapa yang mensihir? Labid ibn al-Asam al-Yahudi. Kemudian diruqyah dengan qul huwallah, dengan qul a'udhu birabbil falak, dan qul a'udzu birabbin nas. Kalau ruqyah atau kalau nusrah bermakna ruqyah, berarti boleh. Bahkan dilakukan oleh Jibril, dilakukan oleh malaikat tadi. Dan diajarkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan semua pembicaraan malaikat tadi. Tetapi ada nusrah dalam bentuk lain, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir. Sehingga dukun fulani nyantet orang, melakukan sihir. Al-mashur, orang yang disihirnya tadi, kemudian mencari yang bisa menyembuhkannya. Atau keluarganya mencari yang bisa menyembuhkannya. Cari dukun lain. Oh, ini dianu sama si fulan. Kemudian dia komat kamit, baca mantra, kemudian nyalakan kemenyan. Buah ditiup dengan air, ya. Sembuh. Besoknya sembuh. Bolehkah? Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbeda dengan apa yang diterangkan tadi oleh Al-Hasan. Adapun Ibnu Jauzi menyatakan an-nusra halus sihir anil mashur. Kata Ibnu Jauzi yang namanya nusra adalah menyembuhkan sihir dari orang yang terkena sihir. Wala yakadu yaqdir alaih illa man ya'rifu sihir. Dan hampir-hampir tidak akan mampu menyembuhkan seorang dari sihir kecuali orang yang mengerti sihir pula. Demikian kata Ibnu Jauzi. Di dalam Gharibil Hadis Ibnu Jauzi. Juz kedua halaman 408. Kemudian musannif berkata rahimahullah, penulis kitab at-tauhid berkata rahimahullah, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah. Faqala hiya 'amalus syaitan au hiya min 'amalis syaitan. Dijawab, itu dari amalan syaitan. Rawahu Ahmad bi sanadin jayyid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus. Wa Abu Dawud. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Dawud dalam Sunan, dan dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Hadis pertama atau dalil pertama dalam kitab kita tentang nusrah, bahwa nusrah termasuk amalus syaitan. Berarti boleh atau tidak boleh? Baik. Berarti maknanya, makna yang pertama atau makna kedua? Makna pertama, ruqyah. Makna kedua, menyembuhkan sihir dengan sihir. Berarti ini maksud atau yang lebih dikenal, nusrah itu yang kedua. Yang pertama jarang disebut nusrah, biasa disebut dengan ruqyah. Biasa disebut dengan ruqyah. Kita lihat syarahnya. Qala hadzal hadis rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan Abu Dawud di dalam sunannya. Wal Fadl Ibn Ziyad dalam kitab Al-Masail dari Abdul Razzaq dari Aqil Ibn Ma'qal Ibn Munabbih an ammihi dari pamannya Wahab ibn Munabbih an Jabir ibn Abdullah fadzakarahu, kemudian disebutkan hadis tadi. Qala ibn Muflih isnaduhu jayyid, kata ibn Muflih sanadnya bagus. Wa hasanahu al-Hafiz isnadahu, al-Hafiz ibn Hajar menghasankan dalam Fathul Bari. Qauluhu su'ila 'anil nushrah. Kita lihat hadisnya, disebutkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang nusrah. Rasulullah SAW langsung menjawab dengan kalimat, itu adalah dari amalan syaitan. Berarti nusrah dengan makna yang kedua, yaitu menyembuhkan sihir dengan sihir. Qala al-alif wal-lam fin nusrah lil-ahad. Alif lamnya dalam kata nusrah, su'ila anin nusrah dengan alif dan lam. Tentang an nusrah itu. Berarti nusrah yang sudah tertentu, nusrah yang sudah sama-sama dipaham, yaitu menyembuhkan sihir dengan sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang berkata, tapi aku pernah ke dukun fulani, tadinya aku matanya terus berkedip, bergerak terus. Begitu dinusrah sama dia, sembuh. Dijawab oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu amalan syaitan. Yang mengganggunya adalah syaitan, dan syaitan pula yang membisikkan, datanglah kepada dukun fulani dan engkau menuruti dan kemudian berhenti mengganggunya, setan tadi. Jadi setan yang ganggunya, setan yang nyuruh ke dukunnya, dan setan pula kemudian yang menghentikannya. Berhasil kan? Sembuh kan? Berarti dukun itu mujarab. Berarti. Itu min amali syaitan. Itu dari permainan syaitan, dari amalan-amalan syaitan. Dikatakan lam atau alif dan lam fin nusrah lil ahad, untuk menunjukkan bahwa itu sudah tertentu, bukan nakirah. Ay an nusratul ma'hudah, yaitu nusrah yang sudah sama-sama dipaham antara pembicara dan yang diajak bicara. Allati kana ahlul jahiliyyah yasna'unaha, yaitu yang biasa dikerjakan oleh ahlul jahiliyah di masa-masa jahiliyah. Hiya min amalis syaitan, maka Nabi menjawab, itu dari permainan syaitan. Qauluhu wa qala su'ila Ahmad anha. Faqala Ibnu Mas'ud yakrah hadza kullah. Imam Ahmad juga pernah ditanya masalah ini. Jawabnya Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, tidak menyukainya. Membenci semua jenis nusyrah. Arada Ahmad rahimahullah, anna ibn Mas'ud yakrahu nusyrah allati hiya min amali syaitan, kama yakrah ta'liq at-tamaim mutlaqan. Yani ibn Mas'ud tidak suka, benci dengan apa yang namanya nusyrah yang merupakan amalan syaitan. Apakah nusyrah ataupun membuat berbagai macam tamimah-tamimah, jimat-jimat yang diikatkan di tangan atau di leher. Semua itu Ibnu Mas'ud tidak suka. Engkau wahai istriku, engkau wahai keluarga Abdullah, adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan. Orang yang paling jauh dari bentuk-bentuk kesyirikan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa bedanya tamimah dengan nusyrah? Tamimah sebelum kena, nusyrah setelah kena. Kalau sebelum kena pakai penangkal-penangkal. Itu tamimah, dilarang. Setelah kena dihilangkan katanya dengan nusyrah. Itu juga dilarang. Jangan berpikir kita kena sihir oleh dukun. Maka tentunya yang lebih mengerti cara melepaskannya adalah dukun itu sendiri. Maka kita harus ke dukun juga. Tidak. Itu pemikiran yang salah. Cara berpikir yang keliru. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan al-falak dengan an-nas sebagai ruqyah. Ketika Rasulullah SAW disihir oleh Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Maka itulah cara yang sunnah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, berkata lagi musannif rahimahullahu ta'ala membawa dalil yang kedua. Walil Bukhari an Qatadah Qutl ibn al-Musayyib rajulun bihi tibbun awa yu'akhadu an imra'atih aw yuhallu anhu aw yunashshar. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa' falam yunha anhu. Dibawakan hadis yang kedua dalam riwayat Bukhari dari Qatadah. Kata Qatadah, aku pernah bertanya, pernah berkata kepada Ibnu al-Musayyib, seorang tokoh tabi'i rahimahullah, rajulun bihi tibbun, seorang yang terkena sihir. Au yu'akhadu an imra'atihi, atau dia disihir sehingga dia jadi enggak suka sama istrinya. Jadi kebalikannya pengasihan ya. Pelet. Pelet pengasihan itu membuat orang cinta. Tapi ini sebaliknya. Agar suami istri berpisah. Ayu hallu anhu au yunashshar. Apakah boleh disembuhkan atau dinusrah? Dijawab la ba'sa bihi. Tidak mengapa. Sesungguhnya mereka menginginkan perbaikan. Menginginkan kesembuhan. Fa amma man yanfa' falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang. Qul inna a'udzubikumullah. Demikianlah para ulama ahlus sunnah. Dia membawakan dalil-dalil ma'alahu wa ma'alaihi. Membawakan dalil-dalil semuanya. Apa yang mendukungnya atau yang sebaliknya. Yang tadi dikatakan haram nusrah. Di sini dikatakan tidak mengapa. Dia bawakan juga. Untuk dibahas dan didudukkan. Mana yang lebih rajih, mana yang lebih sahih. Dan bagaimana menjamak antara keduanya. Sepertinya kok bertentangan ya. Nah. Tadi dikatakan huwa min amali syaitan, itu amalan syaitan. Ternyata di sini dikatakan la ba'sa. Walaupun memang sampainya kepada Ibnu Musayyib rahimahullah, tapi tentunya beliau mendapatkan dari yang sebelumnya dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Siapa Qatadah yang bertanya kepada Ibnu Musayyib? Huwa Ibnu Da'amah. Huwa Ibnu Da'amah As-Sadusi, thiqatun فقيه من أحفاد التابعين قالوا إنه ولد أكمه مات سنة 110. قال dikatakan barakallahu fiikum Qatadah adalah dengan kasrah di dal adalah Qatadah As-Sadusi thiqatun, dia adalah orang yang thiqah terpercaya, faqihun seorang ahli fiqih, min ahfadhit tabi'in, dia adalah orang yang penghafal-penghafal dari kalangan tabi'in. Qalu innahu wulida akma mata sanata bid'asyrata wa mi'ah, beliau lahir tahun 100 sekian belas hijriah. Pertanyaannya, rajulun bihi tim dikasrat ta, dikasrahkan di ta, ai sihir, maknanya tib adalah sihir, dia terkena tib, terkena sihir. Yuqalu lahu tubbar rajul, seseorang terkena tib, tubbar rajul bidam idza suhira, idza suhira, kalau dia disihir. Wa yuqalu kan naw'an as-sihr bit-tib, mereka menjuluki sihir dengan tib. Tib itu sebenarnya pengobatan kan, itu hanya kiasan, hanya ungkapan. Tafa'ulan kama yuqalu lid-dir salim, sebagaimana dikatakan orang yang terkena sengatan ladir dikatakan salim, salim. Salim itu selamat. Padahal dia terkena sengatan. Wa qala Ibn Anbari, berkata Ibn Anbari, "At-tibbu min al-abdad." Tib itu adalah penamaan dengan lawannya. Penamaan dengan lawan. Biasa dalam bahasa Arab, kadang-kadang ada sesuatu dinamakan dengan lawannya kan harapan. Orang yang sakit dikatakan salim. Salim itu selamat, sehat. Orang yang kecil dikatakan wahai orang besar, begitu. Harapan. Sebagaimana ketika kita melihat murid kita salah, kita panggil dengan wahai anak pintar. Wahai anak pintar. Bukan begitu saya. Kenapa dinamakan dengan sebaliknya? Harapan. Yuqalu li'ilajid da, biasanya penyembuhan dinamakan dengan adda atau ilajid da, penyembuhan terhadap penyakit adalah tib. Wasara min adda'i wa yuqalu lahu tib, maka orang yang terkena penyakit atau terkena kejelekan dari sihir dikatakan dengan kalimat sebaliknya, yaitu dengan tib, kesembuhan. Qaluhu yu'khad bifathil wawi mahmuz, dikatakan yu'akhadhu bifathil wawi mahmuzun, bahwa dia dalam keadaan terpisah, mana yu'akhad adalah dengan waw dan mahmuz berhamzah, wa tasjidil kha dengan ditasjidkan kha'nya al-mu'jamah, wa ba'daha dalun mu'jamah, kemudian dal dengan bertitik, maknanya ayyuh bas animra'ati, terhalang dari istrinya. Jadi sihirnya dalam bentuk dia terhalang dari istrinya, enggak bisa menyentuhnya, enggak bisa mendekatinya, enggak bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ada seorang yang bercerita kepada saya. Setiap dia ingin mendatangi istrinya, maksudnya ingin menjimainya, berdarah istrinya dengan sangat banyak darahnya. Padahal tadinya tidak haid sama sekali. Setiap dia mau melakukan seperti itu kejadiannya. Ini na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk permainan sihir. Ikhwan ibn a'azakullah, ditanyakan kepada beliau, ayuhallu, apakah perlu kita sembuhkan? Bolehkah kita obati? Bolehkah kita nusyrah? Dia jawab, boleh. Aw yunsyar, dengan nusyrah, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Yani anna nusrata la ba'sa biha, nusrah itu tidak mengapa, li'annahum yuriduna bihal islah, karena dia hanya menginginkan islah, perbaikan dan kesembuhan. Manal islah ay izalatu sihir, untuk menghilangkan sihir. Walam yunha amma yuradu bihal islah, dan tidak dilarang perkara-perkara yang dikehendaki dengannya perbaikan, kesembuhan tidak dilarang. Wa hadha min Ibnul Musayyib yuhmal 'ala naw'in minan nusrah. Kata beliau rahimahullah, dan ini dari Ibnul Musayyib dibawa kepada nusrah yang lain, yaitu nusrah yang jenis pertama. Berarti catat bahwa nusrah ada dua. Ada nusrah dengan ruqyah, dengan cara-cara yang sunnah, dan ada ruqyah dengan sihir. Artinya menyembuhkan sihir dengan sihir pula. Kalau yang pertama, yakni menyembuhkan sihir dengan ruqyah, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan ayat kursi, dengan Al-Falaq dan An-Nas, dengan Mu'awwidzatain, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan kalimat Allahumma Rabban Nas, adhibil ba's, washfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama, atau dengan Bismillah, Bismillah, Bismillah, urqika, aku ruqyah engkau dengan nama Allah. Ini barakallahu fikum perkara yang tidak mengapa. Tetapi jenis yang kedua, yaitu meruqyah dengan cara sihir, dengan alasan kan ini sihir, yang bisa melepaskan sihir ya tukang sihir. Maka yang bisa melepaskan sihir dari dukun fulani adalah dukun Allan, begitu. Kemudian dia datang ke dukun untuk menghilangkan pengaruh dukun lain. Ini yang dilarang. Hiya min amali syaitan. Itu dari amalan-amalan syaitan. Qala wa hadha min Ibnil Musayyib yuhmal ala naw'in min an-nushrah la yu'lam annahu sihir. Yang bukan sihir. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada yang selain ruqyah bukan sihir? Ada. Tetapi itu adalah bukan sihir. Seperti apa yang kamu dapat dari buhul-buhul tadi, kamu bakar, kemudian kamu buang ke air. Dan itu dilakukan beberapa ulama untuk menghilangkan pengaruhnya. Dia bakar, kemudian dia buang ke air. Kemudian orangnya diruqyah. Itu dari buhul-buhulnya. Karena biasanya setiap tukang sihir membawa buhul-buhul. Segala macam perkara-perkara yang kadang diikat dengan kain atau dengan benang atau segala macam. Maka itu semua dibakar, dibuang ke air. Karena syaitan dalam keadaan diciptakan dari api, dia takut dengan air. Ikhwan ibn a'azakumullah, la nuharriqannahu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kami akan bakar. Yaitu patung yang dibikin atau yang patung yang aneh yang dibikin oleh Samiri, kami akan bakar dan kami akan lemparkan filiyami, apa yang lautan, tenggelamkan ke laut, bakar, buang ke air. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadha al-athar dzakarahu Ibnu al-Jauzi fi Jami'il Masanid. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Jauzi di dalam Jami'il Masani. Wal Hasan huwa Ibnu Abil Hasan. Sedangkan Al Hasan adalah Ibnu Abil Hasan. Wasmuhu Yasar bit tahtiyah al muhmalah al Basri. Yani Al Hasan al Basri al Ansari. Maulahum, bahwa beliau maulanya al Ansari. Thiqatun faqih. Seorang yang thiqah terpercaya. Faqih. Imamun min khiyari tabi'in. Dia adalah imam dari tokoh-tokoh dari kalangan para tabi'in. Meninggal pada tahun 110 Hijriah. Wa qad qarabat 90, dan umurnya mendekati 90 tahun rahimahullahu taala. Alhamdulillah, dengan penjelasan tadi bisa kita akurkan dua riwayat. Yang pertama, riwayat yang marfu kepada Nabi dikatakan huwa min amali syaitan, itu adalah nusrah yang ma'rufah ketika itu, nusrah yang sudah ma'hudah, yaitu nusrah jahiliyah. Adapun yang ditanyakan kepada beliau, apakah perlu disembuhkan atau kita sabar saja? Sembuhkan, yakni dengan cara-cara yang sunnah, dengan cara-cara yang tidak mengandung seher. Hadzal athar barakallahu fiikum disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Jami' Masanid. Qala al-musannif, berkata lagi musannif, qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahullah, an-nushratu halus sihir 'anil mashhur wa hiya naw'ani. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, nushrah adalah melepaskan pengaruh sihir. Dan itu ada dua. Wahia nau'an. Ahaduhuma halun bisihrin mithli. Yang pertama, melepaskan sihir dengan sihir yang sejenisnya. Wahuwa alladhi min amali syaitan. Dan itu yang termasuk amalan syaitan, yang Nabi langsung mengatakan innahu min amali syaitan. Wa alaihi yuhmal qawlul hasan. Qala fayataqarrab an-nashir wal manshur ila syaitan bima yuhib wa yubtilu 'amaluhu min al-mashhur. Yaitu ucapan al-Hasan bahwa itu adalah suatu yang merupakan sihir atau sesuatu yang merupakan amalan syaitan, tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang mengerti sihir. Itu ucapan al-Hasan. Yataqarrab an-nashir wal muntashir ila syaitan bima yuhib. Yang nasir dan yang muntashar, yang menyembuhkan dan yang disembuhkan, dalam keadaan dia yataqarrab ila syaitan, mendekatkan diri kepada syaitan. Mendekatkan diri kepada syaitan, na'udzubillah minasyaitonir rajim, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, wala ta'budi syaitan, jangan menyembah syaitan. Syaitan menginginkan agar tiga belah pihak menyembah dirinya. Siapa tiga belah pihak? Pihak pertama, dukun yang pertama yang menyihir al-mashhur. Yang kedua, al-mashhur tadi. Yang ketiga, dukun yang akan menyembuhkan. Tiga-tiganya membuat taqarrub, mendekatkan diri kepada syaitan. Dukun pertama ketika menyihir, bekerja sama dengan syaitan. Orang yang disihirnya, dibisikkan oleh syaitan, datanglah ke dukun, datang ke dukun. Berarti menuruti siapa? Menuruti syaitan lagi. Dia menjalani jalan syaitan. Padahal Allah berfirman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia ikuti langkah pertama, mendatangi dukun. Dukun yang berarti pihak ketiga. Saya disihir begini, begini, begini, begini. Padahal sudah disebutkan dalilnya yang kemarin, pertemuan yang lalu, man ata kahinan fasaddaqahu, siapa yang mendatangi kahin kemudian membenarkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dukun yang pertama tadi menyihir, mendekatkan diri pada syaitan. Orang yang disihirnya mendatangi dukun, itu juga kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia mendekatkan diri pada syaitan lagi. Kemudian dukun yang ketiga, komat kamit, membaca mantra kemudian membuat sesajian-sesajian untuk syaitan, mendekatkan diri lagi pada syaitan. Maka akhirnya tiga belah pihak ini semuanya mendekatkan diri pada syaitan. Dzalik atau hiya min amali syaitan, kata Nabi. Memang itu nusrah sejenis ini adalah min amali syaitan. Yataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhib. Fayubtil amaluhu anil mashur. Dukun yang ketiga atau dukun yang kedua ini nanti meminta kepada syaitan tadi, hentikanlah gangguanmu kepada orang ini. Tentunya syaitan akan memberikan syarat. Hendaklah engkau menyembelih hewan ini dan itu, atau engkau memberikan sesajen dalam bentuk ayam hitam, ayam cemani, dan engkau berikan kembang tujuh warna, minyak setengah gelas, dan engkau ambil batu ini di Bukit Anu, dan ucapkan mantra-mantra ini, yang di dalam mantranya ada kekafiran-kekafiran. Dukun tidak peduli. Semakin kafir, semakin manjur perdukunannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minal kufur. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Akhirnya syaitannya menghentikan. Qala fayubtil amaluhu anil mashur. Maka setan tadi kemudian menghentikan gangguannya terhadap si mashur. Maka mashur merasa, sembuh saya. Sehat saya. Ikhwan ibn a'azakullah, at-thani, yang jenis kedua. An-nushuh bil-ruqyah wa-ta'awudhati wal-adwiyati wa-da'awatil mubaha, fahadha jaiz. Adapun yang kedua, nushrah dengan ruqyah, dengan bacaan Al-Quran. Wa-ta'awudhat, dengan perlindungan-perlindungan. Qul a'udhu bi-rabbil falak, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca Kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, ila akhir ayat. Ini barakallahu fikum adalah nushrah al-jaizah, yang dibolehkan. Di samping itu boleh pula dengan adwiyah, dengan doa-doa. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifa illa shifak shifa la yughadiru saqama. Atau orang yang terkena sihirnya mengucapkan sendiri, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Berapa kali? 7 kali. Itu meruqyah dirinya sendiri. Kalau merubah orang lain atau mendoakan orang lain dengan kalimat Allahumma rabban nas atibil bas. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu adwiyah. Da'awat, itu da'awat. Adwiyah adalah obat-obatan. Emang bisa pakai obat-obatan? Iya. Apa yang tidak disukai oleh syaitan, kita lakukan pada orang tersebut. Syaitan tidak suka yang wangi-wangi, maka berikan minyak wangi padanya yang harum. Baik. Apalagi syaitan tidak suka dengan apa yang disukai oleh Rasulullah SAW, maka minumkan padanya habbatus sauda. Syaitan tidak suka dengan air, mandikan dia dengan air. Apalagi ini barakallahu fikum, namanya adwiyah, mengobati. Wa da'awatil mubaha, dengan doa-doa yang mubah. Emang ada doa yang tidak mubah? Kalau doa itu dicampuri dengan kesyirikan-kesyirikan, maka itu syirik. Misalnya doanya harusnya kepada Allah, dia berkata, wahai fulan di gunung fulani, wahai datuk fulan di kawah gunung fulani. Itu syirik. Berdoa pada siapa kamu? Berdoa kepada Allah wahdahu la syarikalah. Mintalah kepada Allah sendirinya, jangan minta pada yang lain. Itu da'awat, doa-doa. Sehingga barakallahu fikum, kadang mereka memakai na'am daun bidara juga. Apalagi ala kulli hal, itu adwiyah namanya. Demikian barakallahu fikum, untuk menjamakkan 2 riwayat tadi, yang satu sepertinya membolehkan, yang satu sepertinya tidak membolehkan, maka kita jawab dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa nushrah ada 2 jenis. Yang satu jenis dibolehkan, yaitu dengan doa-doa, dengan obat-obatan yang halal, dengan ruqyah-ruqyah, dan lain-lain yang bukan syirik, bukan seher. Yang kedua, haram, yaitu nushrah dengan cara sihir. Sihir dilawan dengan sihir, fahadha haram. Qala wa mimma ja'a fi sifatin nushrah al-ja'izah. Di antara apa yang dibolehkan dari bentuk nushrah adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan juga oleh Abu Syaikh dari Lais Ibn Abi Salim atau Abi Sulaim. Qala balaghani anna haula'il ayat shifa'un min as-sihr bi'idznillah. bahwasanya sampai kepadaku bahwa ayat-ayat ini adalah penyembuh dari sihir dengan izin Allah. Taqra' fi ina'in fihi ma. Bacakanlah ke air atau ke gelas yang ada airnya, bejana yang berisi air. Kemudian ditiupkan kepadanya ala ra'sil mashur, atau dituangkan, disiramkan ke orang yang disihir. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat Yunus. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu alhaqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ketika mereka sudah melemparkan tongkat-tongkat mereka, qala Musa, berkata Musa kepada mereka, majitum bihi sihir, apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Innallaha sayubtiluh, sesungguhnya Allah akan membatalkannya, Allah akan menggagalkannya. Innallaha la yuslih amalal mufsidin, sesungguhnya Allah enggak akan memperbaiki amalan orang-orang perusak. Yang yufsiduna fil alam, yang merusak di muka bumi. Wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimatihi, dan Allah akan menegakkan yang hak sebagai kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrim tidak menyukainya. Fawqa al-haqq wa yubtilu ma kanu ya'malun. Fawqa al-haqq, maka yang terjadi adalah kebenaran. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan akan batil, akan gagal semua apa yang mereka upayakan. Ketika Fir'aun menyuruh tukang-tukang sihir untuk melawan Musa alaihissalam, maka Musa berkata, silakan lemparkan apa yang mau kalian lemparkan. Karena mereka biasa mempraktekkan sihirnya dengan melemparkan tali temali mereka atau tongkat-tongkat mereka. Maka mereka bertanya, apakah kami yang melempar duluan atau kalian? Atau engkau melempar duluan? Kata Musa, kalian lempar duluan. Ketika mereka lemparkan, semuanya menjadi ular. Tongkat-tongkatnya jadi ular. Tali temalinya jadi ular. Kata Nabi Musa alaihissalam, majitum bihi sihir. Apa yang kalian datangkan itu adalah sihir. Maka Allah perintahkan Musa, alqi asak, lemparkan tongkatmu. Dilemparkan tongkatnya. Menjadi ular. Ular sungguhan. Dan itu yang bisa membedakan antara ular-ular mereka dengan ular dari tongkatnya Nabi Musa, hanya tukang-tukang sihir yang paham. Ini bukan sihir. Ini benar-benar ular. Sampai talqaf ma sana'u, memakan semua yang mereka bikin. Tongkat-tongkat mereka yang kelihatan seperti ular, tali-tali mereka yang kelihatan seperti ular, dimakan oleh ular yang tadi Allah ciptakan dari tongkat Musa. Maka mereka terheran-heran. Ini bukan sihir. Mereka semua sujud. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Fir'aun murka dan mengancam tukang-tukang sihir tadi. Amantum qabla an amra. Kalian beriman sebelum aku perintahkan kalian. Sampai berkata, la uqat ti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la'usallibannakum fi judhu'in nakhli. Sungguh akan aku potong tangan kalian dan kaki kalian bersilangan, dan kami akan salib kalian semua di pokok-pokok pohon korma. Apakah gentar tukang-tukang sihir tadi? Tidak gentar, tidak takut. Karena yakin, seyakin-yakinnya dengan Tuhannya Musa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa itu lebih kuasa, lebih hebat, lebih tinggi, lebih sempurna. Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka mereka rela mau diapakan saja. Apa kata tukang-tukang sihir kepada Fir'aun dengan ancamannya? Iqdi ma antaqab. Silakan putuskan apa yang kalian putuskan. Innama taqdil hayatad dunya. Kamu hanya memutuskan keputusan dunia. Sedangkan akhirat Allah yang memutuskan nanti. Fir'aun memutuskan salib mereka. Potong kakinya, potong tangannya bersilangan. Itu keputusan kamu hanya dunia. Di akhirat Allah yang memutuskan nanti. Kamu akan disiksa oleh Allah dalam neraka jahannam selama-lamanya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita kembali kepada kitab kita. Bahwa di sini yang dibacakan adalah ayat yang berkait dengan sihir. Kata Musa, majitum bihi sihir. Yang kalian bawa itu sihir. Innallaha sayubtiluh, Allah pasti akan batalkan, pasti akan batilkan, pasti akan gagalkan. Fawaqa'al haqqu, maka terjadilah kebenaran. Tegaklah kebenaran. Wa batala ma kanu ya'malun, maka gugurlah, batallah semua yang mereka kerjakan. Dibacakan ayat itu. Innama sana'u kaidu sahir, wala yuflihu sahir haitu ata. Sesungguhnya yang mereka perbuat hanya kaidu sahir, hanya tipu daya tukang sihir. Wala yuflihu sahiru haitu ata, dan tukang sihir enggak akan mendapatkan falah dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada. Karena kalimat haitu ata, dari manapun datangnya, kapanpun, dimanapun, tidak akan falah. Hidupnya selalu sengsara. Kami punya mantra-mantra untuk menggandakan uang. Dianya miskin terus gak kaya-kaya. Kami punya mantra-mantra untuk membuat. Ternyata hidupnya dirundung ketakutan. Mengapa? Kalau sampai syaratnya lupa diberikan. Kalau sampai mantra ininya gak dikerjakan. Kalau puasa mati geninya tidak dilanjutkan. Kalau ini saya akan bikin syarat. Selalu dalam ketakutan. Dalam kegelisahan. Dalam ancaman. Apakah bisa falah? La yuflih as-sahir haitsu ata. Tidak akan falah tukang sihir. Bagaimanapun dia, dimanapun dia. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala ibn Battal. Wa qala ibn Battal fi kitab Wahab ibn Munabbih. An yakhudha sab'a waraqatin min sidrin akhbar. Ini pengobatan yang bukan sihir. Nusrah yang dibolehkan. Berkata ibn Battal dalam kitab Wahab ibn Munabbih. Ambillah 7 daun bidara. Yang masih hijau. Fayadukkahu baina hajaraini. Kemudian dihaluskan di antara 2 batu. Diulek. Ya. Batu yang satu namanya coet. Batu yang satu namanya ulek-ulek. Cobek itu namanya. Cobek ya. Tsumma yadribuhu bilma. Kemudian dicampur ke dalam air. Wa yaqra fi ayatul kursi. Kemudian dibacakan padanya ayatul kursi. Wal qawaqil. Qawaqil 3 kulhu. Kulhu Allahu ahad. Dan kul a'udhu rabbil falaq. Dan kul a'udhu rabbin nas. Itu al-qawaqil. Thumma yassu minhu 3 hasiyat. Atau hasawat. Thumma yaktasil bihi. Yadhab anhu kullu ma bihi wa huwa jayyid. Yang 3 ya, diminum, sisanya dimandikan ke tubuhnya. Yadhab anhu kullu ma bihi, akan hilang apa yang menimpanya. dari sihir. Wa huwa jayyidun lirajul idza hubisa an ahlihi, dan ini bagus untuk seorang laki-laki yang disihir terhalang dari istrinya. Qultu qaulul 'allamah Ibnu Qayyim, aku katakan bahwa ucapan al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah wa tsani nushra birruqya wat ta'awudzat wad da'awat wal adwa al mubahat fa hadza jaiz yushiru, ucapan Ibnu Qayyim itu isyarat ila mithli hadza, mengisyaratkan kepada yang tadi, yang ucapan Ibnu Battal tadi, yang ucapan sebelumnya dari Abu Syaikh dan sebagainya, itu yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Menyembuhkan dari sihir yang bukan dengan sihir, tapi dengan bacaan ruqyah, dengan doa-doa, dengan pengobatan-pengobatan yang mubah, yang tidak ada syirik padanya. Itu isyarat. Alaihi yuhmal kalam imman ajazan nusra minal ulama. Maka inilah kita bawa semua ucapan para ulama yang membolehkan nusrah, kalau nusrah dengan ini, dengan bacaan Al-Quran, dengan doa, dengan ruqyah, dengan obat-obatan yang mubah, yaitu dengan melakukan sesuatu pada sil mas'ur, apa yang tidak disukai oleh syaitan. Walhasil anna ma kana minhu bisihir fayuhram. Kesimpulannya, kalau nusrah dengan sihir pula atau dengan sesuatu dari jenis sihir, fayuhram, maka diharamkan. Wa makana bil Qur'ani wad da'awat, dan apa yang dengan Qur'an dan dengan doa-doa atau dengan obat-obat yang mubah, fajaiz. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.